Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, kita lanjutkan pertemuan kita pada bulan Ramadan ini pada pembahasan as-shaum. Kita lanjutkan permasalahan yang keempat yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala dari kitab As-Siyam min kitab Fiqh Miyassar. Qala al-mas'alah ar-rabi'ah fadlu siyam syahr Ramadan wal hikmah min mashru'iyyati shaumihi. Permasalahan yang keempat yaitu terkait keutamaan puasa di bulan Ramadan dan juga hikmah, beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa pada bulan tersebut. Yang pertama, qala al-awwal fadluhu. Fadluhu, keutamaan puasa di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, dan tentunya keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak, dan juga keutamaan bulan Ramadan sangatlah banyak yang mana telah kita sebutkan pada pertemuan pertama. Di antaranya yaitu hadis Abi Hurairah yang disebutkan muallif di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadr," barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadr, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman, beriman dengan janji Allah, beriman dengan hari akhir. Wahtisaban, syarat yang kedua, yaitu dia mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka orang tersebut akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap bertemu, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dua syarat ini, keimanan kepada Allah, beriman dengan janji Allah, beriman dengan al-jannah, beriman dengan hari akhir, dan seterusnya, dan al-ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang demikian kondisi puasanya, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Yang dimaksud dosa yang akan diampuni ini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Dan juga hadis yang kedua yang disebutkan oleh muallif, wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, wal jum'ah ila al-jum'ah, hari Jumat kepada hari Jumat berikutnya. Wa ramadanu ila ramadan, Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, antara satu dengan yang lainnya itu adalah penghapus dosa. Antara satu salat dengan waktu salat yang lainnya itu adalah penghapus dosa. Antara satu Jumat kepada Jumat yang lainnya itu penghapus dosa. Antara satu Ramadan kepada Ramadan yang lainnya itu semua penghapus dosa, dengan syarat idza jitunibatil kaba'ir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan satu syarat, yaitu jika dosa-dosa besar dijauhi, yakni selain dosa-dosa besar yang diampuni adalah dosa-dosa besar. Inilah pendapat yang sahih bahwa yang dimaksud ampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Qala hadha ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Dua hadis ini sebagian apa yang telah sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wa fadailuhu katsirah. Dan keutamaan-keutamaan yang lain sangatlah banyak. Namun muallif meringkas, tidak cukup pembahasan untuk membahas seluruh keutamaan puasa untuk disebutkan. Namun muallif hafizahullah hanya menyebutkan dua hadis ini yang tentunya menunjukkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan sebagai kafarah, ampunan dosa seorang hamba jika dilakukan puasa tersebut dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Al-thaniyah, permasalahan atau poin yang kedua. Al-hikmah min masyru'iyyati shaumihi. Hikmah dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Hikmah dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum itu, hendaknya kita mengetahui bahwa seluruh perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, yang Allah perintahkan dalam agama ini, itu semuanya pasti terdapat hikmah. Pasti dan pasti ada hikmah di balik perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di balik hukum-hukum Islam ini, semua itu terdapat hikmah padanya. Tidak mungkin Allah mensyariatkan suatu perkara sia-sia, tidak memiliki hikmah sama sekali. Baik itu hikmahnya kita mengetahui maupun kita tidak tahu hikmah tersebut, atau kita mengetahui sebagian kecil dari hikmah tersebut dan sebagian besarnya kita tidak mengetahuinya, atau kita tidak tahu sama sekali tentang hikmah yang terdapat pada suatu hukum tertentu. Namun yang wajib untuk kita yakini bahwa seluruh syariat Islam, seluruh perkara dalam agama ini semuanya terdapat hikmah, baik itu kita mengetahuinya maupun yang tidak kita ketahui hikmah-hikmah tersebut. Maka diantara syariat yang Allah perintahkan kepada umat Islam yaitu as-saum fi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka di sana ada hikmah yang sangatlah banyak dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Hal itu Allah sebutkan yaitu dalam surah Al-Baqarah tentang hikmah, apa tujuan disyariatkannya puasa tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah tujuan, inilah hikmah. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan yaitu kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tujuan puasa? Yaitu mewujudkan, merealisasikan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu melakukan perintah-perintah Allah di atas ilmu dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangan Allah di atas ilmu, takut karena takut dari iqab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi takwa yang paling bagus, yaitu yang didefinisikan oleh sebagian ulama, yaitu takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, ala nurin min Allah, di atas ilmu. Wa tarju thawab Allah, dikarenakan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan keharaman-keharaman Allah di atas ilmu pula, dikarenakan takut terhadap iqab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan utama disyariatkannya puasa adalah at-taqwa, tahqiq at-taqwa, mewujudkan, merealisasikan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menyebutkan hikmah-hikmah yang sangat banyak dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Dan seluruh nikmat, seluruh hikmah ini, seluruh hikmah yang disebut oleh para ulama ini kembalinya kepada at-taqwa. Seluruh hikmah-hikmah itu kembalinya kepada at-taqwa. Nanti akan kita bacakan beberapa hikmah atau sebagian sedikit hikmah yang disebutkan oleh muallif di sini. Fala al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Hikmah dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan Qala syara' Allah subhanahu as-sawma lihikamin 'adidatin wa fawaidin katsirah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa dikarenakan terdapat hikmah yang sangat banyak, wa fawaid katsirah, dan terdapat dalam puasa itu faedah-faedah yang sangat banyak pula. Al-awwal, hikmah yang pertama di antaranya adalah yang pertama, tazkiyatun nafs. Puasa itu dapat mensucikan diri, wa tathhiruha, dan membersihkannya. Wa tanqiyatuha minal akhlaq, minal akhlati ar-radiati wal akhlaqi ar-radilati. Dan juga puasa itu membersihkan jiwa dari perkara-perkara yang ar-radi'ah, minal akhlaq ar-radi'ah, dari perkara-perkara yang rendah, hina. Puasa merupakan pensucian diri dan juga membersihkan jiwa dari perkara-perkara yang rendah dan hina. Wal akhlaq ar-radhilah, dan juga membersihkan akhlak manusia itu dari akhlak-akhlak yang jelek, dan juga menjadikan akhlak jadi mulia, terhindar dari akhlak yang ar-radhilah, yang rendahan dan jelek. Li'anna as-sawma yadhiqu majari syaitan fi badanil insan. Kenapa puasa itu bisa mensucikan diri dan bisa menjadikan seorang yang berpuasa itu akhlaknya indah dan juga terhindar dari perkara-perkara yang jelek dan hina? Dikarenakan puasa itu yadhiqu majari syaitan, mempersempit jalannya syaitan fi badanil insan, di tubuh manusia. Puasa mempersempit jalannya syaitan di tubuh manusia. Jadi syaitan, iblis, dan juga syaitan bala tentaranya, itu mereka berjalan di tubuh kita, yakni di aliran darah manusia. Mereka berjalan di tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah kita dalam tubuh ini. Maka ketika seorang berpuasa, menahan makan dan minum, maka ini menjadi sempit jalannya syaitan. Menjadi sempit jalannya syaitan. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La raiba anna ad-dama yatawalladu min at-ta'ami wasyarab. Tidak diragukan lagi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara yang tidak diragukan lagi, bahwa darah itu bersumber dari makanan dan minuman. Darah itu bersumber dari apa? Makan dan minum. Fa idza akala aw syariba ittasa'at majari asyaitan alladhi huwa ad-dam. Maka jika seseorang makan dan minum, maka itu akan ittasa'at, membuat luas, menjadikan luas majari asyaitan, tempat-tempat jalannya syaitan, yakni darahnya semakin banyak. Oleh karena itu memperluas jalannya syaitan, karena syaitan jalan di darah-darah manusia. Namun wa idza shama dhaqat majari asyaitan, namun jika seseorang itu berpuasa, maka itu akan membuat sempit tempat jalannya syaitan. Jika tempat jalannya syaitan itu sudah sempit, fatamba'itsu ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Jika jalan syaitan di tubuh manusia itu sudah sempit, fatamba'is, maka itu akan menumbuhkan, akan menghasilkan seseorang untuk bisa melakukan amalan-amalan khair. Dan akan menumbuhkan pula, akan menghasilkan seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Disebabkan apa? Disebabkan syaitan sempit di jalan darah dia. Syaitan tidak memiliki tempat di dalam tubuhnya, dikarenakan dia tidak makan dan minum. dikarenakan sempitnya tempat jalannya syaitan. Demikianlah diantara hikmah yang pertama yang disebut oleh muallif di sini, yaitu bahwa puasa dapat menjadikan seseorang itu sedikit bermaksiat kepada Allah dan juga membersihkan diri, mensucikan diri dari perkara-perkara yang jelek dan hina. Dikarenakan jalannya syaitan itu sempit ketika seseorang berpuasa. Qala ats-tsani. Kemudian hikmah yang kedua, di antara hikmah-hikmah disyariatkannya puasa adalah qala fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Dalam berpuasa itu tazhidun fid dunya, terdapat kezuhudan, kecukupan terhadap dunia, dan juga terdapat tazhid, kecukupan dari syahwat-syahwat dunia. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Dan juga puasa itu akan menambah hasrat seseorang kepada akhirat dan nikmat-nikmat yang ada di akhirat. Ini diantara hikmah berpuasa, yaitu seseorang ketika dia berpuasa, maka dia akan menahan diri dia dari dunia. Dia tidak bisa melakukan perkara-perkara yang dia cintai di dunia ini. Tidak bisa makan dan juga mengekang hawa nafsu dia. Tidak bisa makan, minum, dan juga melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Dikarenakan puasa itu terdapat hikmah, yaitu seorang menjadi zuhud terhadap dunia ini dan juga terhadap syahwat-syahwat dunia. Dan juga wa targhibun fil akhirah. Puasa itu menambah hasrat, menambah keinginan seseorang untuk akhiratnya dan nikmat-nikmat yang ada di akhirat. Demikianlah di antara faedah puasa, yaitu terdapat kezuhudan terhadap dunia. Maksud zuhud terhadap dunia yaitu sedikitnya angan-angan dia untuk dunia. Inilah makna zuhud. Zuhud itu sedikitnya angan-angan terhadap dunia dan hatinya ya ta'allak, bergantung kepada akhirat. Hati seseorang itu bergantung dengan akhirat, kepada akhirat. Inilah definisi zuhud. Hati dia tidak cinta, tidak suka terhadap dunia, namun hatinya dia terus bergantung, memiliki hubungan erat dengan akhirat. Bukan maksudnya zuhud itu tidak mau menerima dunia. Tidak, orang yang tidak punya uang sama sekali itu zuhud, tidak demikian. Zuhud itu hilangnya hasrat dunia dalam hati seseorang. Inilah az-zuhud. Terkadang seseorang zuhud, tetapi dia hartanya banyak. Hartanya di tangan dia banyak, tetapi dia adalah orang yang zuhud. Dia hartanya banyak, tapi hatinya tidak untuk harta tersebut. Hatinya tidak ada hubungan, tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap dunia. Walaupun harta dia banyak. Inilah az-zuhud. Inilah zuhud. Yaitu hati seseorang terkait langsung dengan akhirat. Ayat ats-tsalits. Poin yang ketiga di antara hikmah disyariatkannya puasa. Qala as-shaum yab'atsu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin wasy-syu'uri bi'alamihim. Di antara hikmah yang terdapat pada puasa, bahwa puasa itu akan menumbuhkan al-ataf, rasa belas kasih terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang fakir. Wasy'ur bi'alamihim. Dan juga puasa itu dapat menumbuhkan rasa derita yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, susah dia untuk makan di hari-hari dia. Setiap hari dia susah untuk mendapatkan makanan dan minum. maka ketika seseorang itu berpuasa, dia akan ingat terhadap saudara-saudaranya yang miskin, yang fakir. Dia merasakan ternyata demikian susahnya orang yang miskin, tidak bisa makan. Bahkan terkadang dia makan sehari sekali atau sehari tidak makan, dua hari baru makan. Demikianlah ketika seorang berpuasa, maka itu dia akan mengingat saudara dia yang fakir, yang tidak bisa makan seperti dia di hari-hari biasa. Qala li anna as-sha'ima yadhuqu alam al-ju'i wal-'athash. Karena orang yang berpuasa itu dia akan merasakan derita lapar dan haus. Orang yang berpuasa akan merasakan derita lapar dan haus. Demikianlah hikmah disyariatkannya puasa, yaitu ketika seorang berpuasa ini merupakan sebab dia memiliki rasa belas kasih, rasa kasihan terhadap orang-orang fakir dan miskin. فالصائم إذا ذاق ألم الجوع والعطش في بعض الأوقات تذكر على من كان هكذا حاله في كل الأوقات. Kata para ulama, orang yang berpuasa itu ketika dia berpuasa dia akan merasakan derita lapar dan haus di sebagian waktu saja. Di sebagian waktu saja. Orang yang berpuasa, dia merasakan derita lapar dan haus. Lapar dan haus itu dia rasakan di sebagian waktunya. Dari subuh sampai maghrib. Sebagian waktu saja. Adapun orang-orang miskin, itu dia merasakan derita lapar dan haus itu di seluruh waktunya, tidak di sebagian waktunya saja. Sehingga orang yang berpuasa ketika dia merasakan sebagian keadaan orang miskin, dia akan mengingat keadaan orang-orang fakir, sehingga timbul rasa kasihan, rasa kasih sayang terhadap orang-orang fakir, sehingga dia mengeluarkan sedekah membantu orang-orang miskin. Demikianlah di antara hikmah disyariatkannya puasa dan juga puasa di bulan Ramadan. قال الى غير الى غير ذلك من الحكمه البليغه الى غير ذلك dan juga yang lain dari hikmah-hikmah yang sangat banyak, wal fawaid al-adidah, dan faedah-faedah yang sangat banyak dari disyariatkannya as-shaum, dari disyariatkannya as-shaum. Para ulama menyebutkan sangat banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat pada puasa ini. Di antaranya pula bahwa puasa itu merupakan perantara seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia menahan makan dan minum, maka dia tentu akan merasakan dia butuh dengan makanan dan minuman. Dia mengetahui kadar makan dan minum itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat saudara dia yang sakit misalnya, tidak bisa makan dan minum. Dalam keadaan dia bisa, kuat, masih bisa makan dan minum dengan normal. Maka ini akan menumbuhkan rasa syukur dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara hikmah-hikmah puasa yang lainnya adalah bahwa as-shaum, berpuasa itu merupakan tadribun nafs ala muraqabatillah. Melatih, membiasakan diri seseorang untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika berpuasa dia menahan syahwatnya dan menahan makan dan minum dia dan pembatal-pembatal puasa yang lain, itu semua dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu saja dia untuk makan dan minum secara rahasia, akan tetapi dia merasa bahwa Allah melihat dia, Allah selalu bersama dia. Sehingga dengan ini dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu berpuasa, maka ini akan melatih diri dia agar terus senantiasa bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala dalam pengawasan. Dia selalu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi dia. Dan juga di antara hikmah puasa adalah tadribun nafs bisabr. Melatih dan membiasakan diri untuk bersabar. Seseorang yang berpuasa tentunya dia bersabar, tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dia lakukan di luar bulan puasa. Sehingga seseorang ketika berpuasa butuh dia bersabar. Bersabar untuk menahan makan dan minum. Bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mengurangi ajr pahala puasa dia. Sehingga dengan itu dia keluar dari bulan Ramadan, keluar dari puasanya dalam keadaan dia sudah terbiasa dengan perangai as-sabr, dengan perangai as-sabr. Dan juga diantara hikmah puasa pula adalah at-taghallub 'ala syahwah. Puasa itu dapat menguasai seorang yang berpuasa, dia bisa menguasai syahwatnya, bisa menguasai dan bisa mengendalikan syahwatnya. Kenapa? Kata para ulama, li'annan nafs idza syabi'at tanammati syahwah. Nafsu atau jiwa itu jika kondisinya kenyang, maka syahwatnya akan semakin besar. Orang yang kenyang itu syahwatnya akan semakin besar. Maka orang yang berpuasa itu dia bisa menguasai dan mengendalikan syahwatnya karena dia lapar. Orang yang lapar dia bisa mengendalikan itu semua. Berbeda halnya dengan orang yang banyak makannya, akan semakin besar syahwat dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang tentang asy-syabab. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, ya ma'asyar asy-syabab, barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah, maka falyatazawwaj, hendaknya ia segera untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, karena itu merupakan perkara yang lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, kata Rasul, dan barang siapa yang tidak mampu, belum mampu untuk menikah, maka hendaknya ia untuk berpuasa. Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu dapat mengendalikan syahwat seseorang. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan wija, merupakan benteng atau penjaga bagi dia. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, namun ini yang disebutkan sebagiannya oleh muallif hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan al-mas'alah al-khamisah, permasalahan selanjutnya yang kelima. Qala al-mas'alah al-khamisah syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Atau dalam kata lain, dalam bahasa lain, kepada siapa puasa itu diwajibkan, kepada siapa puasa Ramadan diwajibkan. Qala al-awwal al-Islam, syarat yang pertama atau orang yang diwajibkan berpuasa yang pertama adalah al-Islam, orang yang beragama Islam. Fala yajib wala yasihhu siyamu minal kafir, maka tidak wajib hukumnya dan tidak sah hukumnya orang kafir berpuasa. Tidak sah puasanya orang kafir. Jadi kepada siapa puasa itu diwajibkan? Yang pertama adalah seorang muslim bagi yang beragama Islam. Adapun orang kafir, maka mereka tidak mendapat kewajiban puasa dan tidak sah jika mereka berpuasa. Kenapa? Li'anna siyama ibadatun, karena as-saum itu merupakan ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir, dan yang namanya ibadah itu tidak diterima, tidak sah ibadah itu dilakukan oleh orang kafir. Tidak sah dan tidak diterima ibadahnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada yang menghalangi sedekah mereka untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini menunjukkan bahwa amalan kebaikan orang kafir tidak ada artinya, tidak teranggap sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia masuk mualluq agama Islam. Qala fa idza aslama la yalzam bi qada'i ma fatahu. Jika seorang muslim, seorang kafir itu masuk Islam, maka tidak diharuskan dia untuk mengqada puasa yang telah ditinggalkannya sewaktu dia masih kafir. Sewaktu dia masih kafir, ketika seorang kafir masuk Islam, maka dia tidak harus, dan tidak perlu dia untuk mengqada puasa-puasa dia yang telah lalu sewaktu dia masih kafir. Kemudian ada sedikit permasalahan, yaitu jika seorang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan. Orang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, misalnya di tanggal 10 atau tanggal 15 bulan Ramadan dia masuk Islam, maka dari sini kita mengetahui bahwa dia tidak diwajibkan, tidak diharuskan bagi dia untuk mengqada 15 hari yang lalu. Misalnya dia masuk Islam di hari ke-15, maka dia tidak perlu untuk mengqada hari 15 yang ketika itu dia masih kufur. Tidak harus dia mengqada hari-hari tersebut. Kenapa? Karena ketika itu dia masih kafir. Demikian pula seorang kafir dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Dia tidak diwajibkan, diharuskan bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum dan membatal-batal puasa yang lain sampai waktu maghrib, sampai waktu berbuka. Dan puasanya sah. Sekalipun dia tidak dari pagi puasanya. Dia masuk Islam, misalnya di siang, di zuhur, dia masuk Islam. Maka setelah masuk Islam dia harus menahan makan dan minum sampai berbuka bersama kaum muslimin. Adapun waktu sebelum zuhur dia sudah makan dan minum, maka ini tidak teranggap karena dia masih kafir. Dan puasa dia sah, tidak perlu dia mengulang, mengqada puasa di hari itu. Ini syarat yang pertama, syarat diwajibkannya puasa yang pertama, yaitu kepada siapa puasa itu diwajibkan. Yang pertama kepada seorang yang beragama Islam. Maka orang kafir tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dan tidak sah puasanya sampai dia masuk agama Islam. Qala tsani, syarat yang berikutnya, syarat yang kedua, al-bulugh, usia baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadd at-taklif. Maka puasa itu hukumnya tidak wajib bagi anak yang belum masuk umur baligh, yang mana baligh itu adalah batasan at-taklif, batasan beban yang Allah wajibkan. Maka usia baligh, ketika anak itu sudah berusia baligh, maka di sini telah tertulis seluruh amalan yang dia kerjakan. Pahala amalan kebaikan ditulis suatu pahala, amalan kejelekan ditulis suatu amalan kejelekan, dosa. Ini ketika telah mencapai umur baligh. Adapun sebelum umur baligh, maka seorang anak yang masih belum umur baligh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, belum mumayyiz, maka ini tidak teranggap amalan dia sama sekali. Amalan yang dia kerjakan tidak teranggap. Umur tamyiz itu artinya adalah membedakan yang baik dan yang jelek. Belum bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Ini anak kecil yang masih bayi, belum bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Maka ini amalan dia tidak diterima sama sekali. Baik itu amalan kebaikan yang dia kerjakan maupun amalan kejelekan yang dia kerjakan. Anak kecil di bawah umur 5 tahun atau 4 tahun yang masih kecil, belum tahu, belum faham maksud-maksud ibadah, belum faham tentang pahala dan dosa, maka di sini anak yang seperti ini belum masuk umur tamyiz, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun dia melakukan ibadah, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Adapun macam yang kedua, yaitu umur yang sudah masuk umur tamyiz, belum baligh tapi sudah masuki umur tamyiz. Kata para ulama, ini sekitar umur 6-7 tahun. Sekitar umur 7 dan 6 tahun dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang jelek, sudah tahu mana pahala, mana dosa. Maka anak kecil yang sudah di umur tamyiz ini, dia hukumnya jika dia beramal amalan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala, dan jika dia beramal amalan kejelekan, amalan maksiat, maka dia tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan apa-apa. Pahalanya saja yang tertulis. Inilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada pembahasan kita, bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang yang sudah baligh, bagi anak yang sudah baligh. Dan baligh diketahui dengan tiga perkara. Baligh itu diketahui dengan tiga perkara. Yang pertama, al-ihtilam, mimpi basah. Yang pertama, mimpi basah. Dengan apa kita mengetahui seseorang itu, anak itu sudah baligh? Dengan tiga perkara. Ditambah satu untuk perempuan. Yang pertama, mimpi basah. Anak ketika sudah mimpi basah, berarti dia sudah baligh. Yang kedua, tumbuhnya bulu di kemaluannya. Maka ini tanda baligh yang kedua. Kemudian, yang ketiga, itmam khamsata asyara sanah, sempurnanya lengkap umur 15 tahun. Jika sudah berumur 15 tahun, sekalipun dia belum pernah mimpi dan juga belum tumbuh rambut, tapi umur dia sudah 15 tahun, maka di sini hukumnya dia sudah baligh. Umur baligh itu 15 tahun, pol-polannya. Dan ditambah yang keempat, untuk perempuan, yaitu al-haid. Jika wanita sudah mengalami haid, maka inilah masa baligh dia. Inilah waktu baligh dia. Ini syarat yang kedua. Syarat diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, yaitu al-bulugh, yaitu usia baligh. Maka anak kecil yang belum baligh, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalathah, pena itu diangkat dari tiga golongan. Pena itu yakni pena dosa. Pena dosa diangkat dari tiga golongan. Di antaranya as-sabi hatta yahtalim, di antaranya adalah anak kecil sampai dia bermimpi, Qala walakinnahu yasihhu siyamu min ghairil balighi law sama idza kana mumayyizan. Akan tetapi anak kecil yang belum baligh itu sah puasanya dengan syarat jika dia berumur tamyiz, jika dia sudah mumayyiz. Anak kecil itu sah puasanya, mendapat pahala jika dia berpuasa, sekalipun itu bukan wajib bagi dia, tapi dia jika berpuasa dia mendapat pahala. Dengan syarat jika sudah berumur tamyiz. Kemudian poin penting pula, wa yambaghi liwali amrihi an ya'marahu bisyam, bisyami liya'tadahu wa ya'lafuhu. Hendaknya bagi walinya, bagi wali, bagi orang tua, untuk memerintahkan anak-anaknya berpuasa. Liya'tadahu wa ya'lafuhu, sehingga anak tersebut menjadi terbiasa dengan as-saum, menjadi terbiasa dengan berpuasa, dan juga suka dengan berpuasa. Sehingga cinta anak itu, walaupun dia belum baligh, dia suka dengan as-saum. Maka ini merupakan kebiasaan yang sangat bagus, yang sangatlah bagus. Anak kecil dari kecilnya sudah terbiasa dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.